Rasa nil raga rumah mengati loro tengah cinta mati tak anggap kelana cinta rumah siapa terminal jiwa aneka janji. Are you ready? Sing it, go! Tunggu mbak ya.